ndang mangkat po bagong selaat doh karundaramu. Ah, daya kok ditunjuk. Lha mengko riyen to. Arep ngopo bagong? Anu penemban kula niku nate di paringi dawuh kali Kang Wayah Ndara Abimanyu. Iya. Kowe diparingi dawuh apa karo bendaramu? Ngaten, Mbah, jane kula niku dereng dong, dereng mudeng, dereng ngetos. Gong, nek kowe nderekke karo aku, kowe netepana Sabda Brahmana Raja. Ngoten niku, Mbah. Niku tegese pripun? Oh, Sabda Brahmana Raja. Nggih. Iki tegese ngene. Sabda-sabdaning pendhita pengendikaning ratu ora kena wola-wali. Tegese pripun niku? Nek iya iya, nek ora ya ora. Ngaten to. Iya. Pokoke Sabda Brahmana Raja niku nek iya iya, nek ora ora. Iya. Nek enten tulisan GONG niku unine pripun, Mbah? GONG kuwi unine gong. TAK tak SA sa NGON ngon NI ni. Nek diwocoke ngarep gong tak sangoni. Putih. Kamsia matur nuwun. Sing matur nuwun ki apane? Lho tirasa ajeng nyangoni. Lho lah kowe mau rak takon to. Kowe iki takon tak wangsuli. Lah nggih pitakon kula pripun wau? Aksara GONG pripun, Mbah? Gong. Tangge TAK tak SA sa NGON ngon NI ni. Nek diwaca pripun, Mbah? Gong tak sangoni. Lah nggih pundi? Lah kowe iki rak takon to. Sabda Brahmana Raja lho, Mbah. Nek nyabda ora kaya pendhita, nek ngendika ora kaya ratu, nek iya iya nek ora ora, ora kena wola-wali. Weh. Sido kalah hoyok aku. Santri, non. Sangonono Bagong kuwi. Lah rak tenan to. Dremis kaya ngono kuwi to teko karepe dhewe kritah-kriti saya ora mulih-mulih tak tinggal turu barang aku lilir kok ijik bae mulane mau kelakohane kok ngono kuwi alah cerewet wis dikokon bose mung karek ngelungi tak paceni wingko mbok kaya ora ya sangoni nah tampan ana 5,000. Nah, eh. Orang melarat. Jadi 5,000. Pen. Panganan duitku. Maksudnya dadi daging sumsum. Dadi nanah wok. Dadi penyakit. Maka ini 5,000. Puji dong. Elek men. Wes. Buat tukono panganan. Orang dadi daging. Dadi penyakit. Tak tukoke dawet. Mbok tukono dawet bombe nyelai. Ora tak tukoke panganan tak go tuku paku tak go ngetuki reng. Oh. Bagong iki kelakuane kaya ngono. Wis. Kuwi jenenge kono kuwi merkosa kuwi, Gong. Wong kok tanpa nganggu subosita ora nganggu tata cara. Oh, gong kok ngajen delalah. Kula nuwun penem. Waduh, tinggal lumur. Wis. Kesempyok ngaradan aku. Terus dielok-elokke Bagong aku mongko aku ki orang baik-baik. Wis. Eneng karek cantri. Rauru yura gablek duit. Ajeng napa sampeyan? Ada. Sampeyan ajeng napa? Ngapusi ta sampeyan? Ala rauru rombongane Bagong e. Kula niku pun mudeng. Wis sik ta. aja digep yauyah padha asine ngono. Beras kuwi ana las-lasane, menungso kuwi ana usane. Aja dipadak-padake bagong-bagong petruk-petruk. Alah, wong sampeyan iki kok apik sak gedagan. Ora, Trik. Kenapa? Aku arep takon. Nggih, main takon. Sampeyan ngamulo kali sangat dipenemban nggih mpun suwe. Ah nggih mpun. Sampeyan pun tau diulang napa? Mpun, main takon. Mpun. Main takon. Diulangi sangat dipenemban. Mpun diulangi kabeh. Joyajika Wijayan. Joyajika Wijayan. Kanuragan. Kanuragan. Tosing balung uleting kulit. Tosing balung uleting kulit. Kasampurnan. Kasampurnan. Telek. Telek. Eh, napa itu? Sama ini yang ngoyok bae ora. Sampeyan pun tahu diulang kasampurnan. Agi ampun. Nek sampeyan pun tahu diulang kasampurnan. Coba. Saat ini kula tak takon. Nggih. Anggere janjire iso mangsul aja takon dicerene cantik tak pendem uripan. Nggih, mpun ta. Mang takon. Nek sampean ngerti ngelmu kasampurnan, niki ora tengisan lho. Nggih. Kula mang tuduhke, dalaning pati niku metu pundi? Eh, dalaning pati kuwi metu ngendi? Terus panggonaning pati niku enten pundi? Patraping pati niku pripun? Parane pati nanti? Yo, main tuduhke. Wah. Kula dereng tau diwulang ya kan? Dari sampean pun tau diwulang kasampurnan. Nek ngoten niku dereng. Wah, jenenge kementus. Keblinti. Oh, alah Trik, tenung potong kamu. Ya tutuk kendang ngene. Pun nggih, nyun pamit. Mengkirien kan? Mengkirien. Enten apa? Kula kok rada kesengsem kalih sing mangan dekak ngene ku wau. Dur pripun? Anu mbok, kula penjan tulari ilmu niku wau, Kang. Estu. Siji dino iki nek mangsa karo, eh. Sampeyan nang tenggen kula, mengke kula sukani babaring kawruh niku. Niki wektune pun mboten nyekapi. Ah, mboten, Kang. Mboten ketang sak kecap kula pun estu kok kepengin sanget. Ora, cuk wae kowe nang anggonku, tak wene. Mboten, Kang. Kula sing ajur kepengin ngerti kok. Di, aja ya di ning kuwi buku aku. Tenan iki urung kala mangsan. Estu kok, Kang, niki iki enten apa sakit ayo kan? Niki kula bubar nguyang ke pantun. Niki nembe pandri saya ketemu. Niki cak itu gue. Niki penjenengan tampi kula mang tulari ngelmu. Ngelmu ki ora kena dibayar duit. Boten kok kan kula boten bayar. Niki tali ning katet nang kok to. Kula turin nampi. Aja ngono sih ah. Iki wae betul yo. Aja koyo ngono kuwi aku isin kok yo. Boten Kang, saestu go kula turu nampi. Goten tenan Kang. Aja koyo boten pun, pun kula anu kula sempake nggon setut pun. Monggo. Yo timbangane nenggo setut tak sakane ku ndak kabur sebab wong iki lola laline. Ning estu Kang. Kula mang mang sajari Kang. Yo. Ning aja neng kene. Teng pundi? Ayo metu. Oh nggih, nggih. Sebab ngelmu ki ora kena nek medang kuwi keyup-keyupan gendeng ora kena. Lah lah lah apik tenan apik kok piye ta. Sae-sae tu apik iki biyen tak ku nglakoni hukum ning kali mungkung iki perang-perang bengi. Lah saestu wah piye ta. Tenan. Oh, jaman aku sih seneng kuluyuran boleh ngelmu ngono kuwi. Nggih. Wes. Gene panas iki Kang, ya ora apa-apa wong pancen golek ilmu kudu ngono. Nggih, pun mboten napa-napa. Hah. Lungo sing kepenak. Nggih. Wes, kene murih kepenake. Kene lungone ndhuwur watu kene. Adeh, Dek.